Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala mab'ad. Nasil al-dars. Qara'na al-thalith wa huwa kalam al-hafidh al-dahabi fi al-muqidah الذي يشمل التعريف الأول والثاني. نعم. وعليه فنجد النعم. بسم الله. قال فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن إبراهيم البخاري حفظه الله تعالى وعليه: فالشاذ عنده مشتمل على جزئين، الأول ما خالف راويه ثقاته وكلمة راويه تشمل الثقة والصدوق أي الراوية المقبولة، الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده ويدخل فيه الضعيف والمجهول ونحوهما، وتفرد من لم يبلغ درجة الحفاظ الضابطين فلا يوثق بضبطه وإتقانه ولم يتابع عليه. Baik. Berdasarkan ini ucapan Al-Hafiz Adz-Dzahabi dalam Al-Muqaddimah dan yang meliputi dua tarikh sebelumnya datang dari Imam Syafi'i yang diikuti oleh Al-Hakim Al-Baiquni dan dikembangkan oleh Ibnu Hajar, kemudian yang kedua yang disebut Al-Hafiz Khalili dalam Irsyad, maka kesimpulannya syad. Nah, fashadu indahu, maka shad indahu yang inda man? Inda al-Dhahabi. Fashadu indahu di sisi beliau yaitu al-Dhahabi mustamilun ala juz'ain, meliputi dua bagian. Al-awwalu, yang pertama, ma khalafa rawihi thiqati. Naam, hadith yang rawinya menyelisihi sejumlah thiqat. Tayyib. Wa kalimatu rawihi tashmalu, dan kata rawihi, kata periwayat hadith itu meliputi al-thiqata wa saduqa, meliputi rawi yang thiqa dan saduq, ay al-rawi al-makbula, yaitu rawi yang diterima riwayatnya, boleh jadi tingkatannya thiqah yang hadithnya sahih, atau dia hanya saduq yang hadithnya hasan. Artinya seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Naam, ma rawahu al-maqbulu mukhalifan lima huwa awla minhu. Naam, yang telah lewat ucapan Ibnu Hajar dalam An-Nuzhah, Nuzhatul Nazar. Ma rawahu al-maqbulu mukhalifan liman huwa awla minhu, yang diriwayatkan asalan rawi yang makbul yang diterima riwayatnya, yakni bisa jadi thiqah bisa jadi saduq. Ayyib. Liman mukhalifan liman huwa awla minhu, menyisihi rawi yang lebih pantas diterima riwayatnya daripada dia. Sama. Nah, ini memang lebih lengkap ini. Ayyib. Yang kedua, ya, tafarrudu man la yuhtamalu tafarrudu, man la yuhtamalu tafarrudu atau man la yahtamilu tafarrudu. Nah, maknanya sama, yakni kebersendirian seorang rawi yang tafarrudnya, kebersendirian dia, la yuhtamal, ya, tidak bisa diterima. Nah, tidak bisa diterima. Tayyib. Wa yadkhulu fi ma dalamnya ad-da'ifu wal majhulu wa nahwuhuma, masuk di dalam rawi yang la yuhtamalu tafarrudu, ya, rawi yang dhaif, rawi yang majhul dan semisalnya. Nah, begitu pula wa tafarrudu man la yablug man lam yablug darajat al-huffaz al-dhabitin juga masuk di dalamnya. Yani wa yadkhulu fihi apa saja dhaifu wal majhulu wa nahwuhuma. Naam, ini yang memang punya sisi tinjauan yang menjadikan hadisnya memang ditolak karena dhaif dari segi hafalannya. Naam, lemah atau majhul, kredibilitasnya tidak diketahui karena dia majhul. Naam, tidak dikenal, ya. Dan semisal dengan itu, dan masuk pula di dalamnya ya qulu fi aidan madza wa tafarrudu man lam yablugh darajat al-huffaz al-dhabitin, masuk pula di dalamnya ya kebersendirian seorang rawi yang seorang rawi yang tidak mencapai derajat para huffaz yang benar-benar menguasai riwayatnya. Nah, yaitu yang diungkapkan dengan istilah apa? Diungkapkan dengan istilah oleh ahlul ilm dengan istilah asy-syekh. Nah, seorang syekh, ya. Syekh artinya apa? Dia tidak sampai pada tingkatan imam hafiz. Naam. Fala yuthaq bi dhabtihi wa itqanihi, maka tidak bisa dipercaya dhabt penguasaan riwayatnya wa itqanihi dan kesempurnaan riwayatnya. Walam yutaba alai, dan tidak ada rawi lain yang mengikutinya, dan dia tidak diikuti oleh rawi yang lain pada riwayatnya. Sementara tingkatannya bukan imam hafiz yang terpercaya. Nah, dia hanya seorang syekh. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Khalili, ma laisa lahu illa isnadun wahid yashuddu bidzalika syekhun. Nah, yashuddu bidzalika syekhun. Tayyib. Thiqatan kana aw ghayra thiqah. Syekh itu boleh jadi thiqah atau tidak thiqah. Tidak thiqah yang seperti ini, yang tidak thiqah ini dhaif, di atas itu dhaif. Naam, dan seterusnya. Naam. Ya. Yang thiqah. Nah, yang thiqah dia syekh. Thiqah tapi dia syekh tingkatannya tidak sampai pada tingkatan imam hafiz. Ini yang dimaksud sekarang. Tafarrudu man lam yablug darajat al-huffaz dhabitin. Fala yuthaq bi dhabti wa itqanihi wa lam yutaba alayhi. Baik, fal awwalu mukhalafatu thiqati aw as-saduqi liman huwa awthaqu minhu aw an-nasi. Wa tsani tafarrud. Yang pertama, yaitu penyelisihan rawi yang thiqah atau rawi yang saduq. Nah, penyelisihan rawi yang thiqah yang derajat hadisnya, ya, jika tidak masalah, sahih. Atau penyelisihan rawi yang saduq, yaitu yang derajat hadisnya hasan jika tidak masalah. Tapi dia menyelisihi sekarang. Menyelisihi liman huwa. Menyelisihi rawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu. Ya, tapi dia menyelisihi. Naam, rawi lain yang awthaqu minhu, yang lebih kuat daripada dia tingkat kesikohannya, ya, aw awin nas. Naam, atau dia menyisihi naam annas, yakni sejumlah thiqat, bukan hanya satu. Yang pertama ini liman huwa awthaqu minhu, yakni satu menyelisih satu. Ya, thiqah menyelisihi thiqah yang lain tapi lebih thiqah dari dia. Atau saduq menyelisihi thiqah. Nah, thiqah tentunya didahulukan daripada saduq. Atau bahkan menyelisihi annas, yakni thiqat, seorang thiqah menyelisihi thiqat, satu menyelisihi lebih dari satu. Berarti didahulukan yang banyak. Nah. Wastani tafarrudu man la yahtamilu haluhu qabula tafarrudihi wa humul ladzina asyara ilaihimul hafidzul khaliliyyu fi kalami sabiqi wa waddahahu al hafidz Ibnu Rajab. Nah, yang kedua, ya, bersendirinya seorang rawi yang keadaannya tidak, ya, memungkinkan untuk dibenarkan, ya, diterima. Tayyib, mereka adalah rawi-rawi yang disyaratkan oleh Hafidz Al-Khalili fi kalam as-sawi. Itu yang disyaratkan dengan apa tadi? Ingat selalu itu istilahnya apa? Syekh, tafarrudu as-syekh, yakni yang tidak sampai pada tingkatan imam hafiz. Dan syekh itu boleh jadi thiqah atau tidak thiqah. Naam. Jika dia tidak thiqah jelas, ya, dia dhaif dan seterusnya. Apabila dia thiqah, syekh, dia thiqah tapi tingkatannya syekh, bukan imam hafiz, sementara dia bersendiri. Nah, ya, dia bersendiri, kebersendirian dia tidak bisa diterima karena dia hanya seorang syekh, bukan imam hafiz. Nah, dan keterangan ucapan Al-Hafidz Al-Khalili ini waddahahu Al-Hafidz Ibnu Rajab, diperjelas oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Nah, tara. Wa hadha at-ta'rif al-akhir wa rajih fi ta'rif asy-syadz. Nah, definisi yang terakhir ini inilah yang rajih pada definisi asyad. Naam. Tabi. Yu'ayyidu rujhana hadzal qawli ma qala al-Hafidz Ibnu Shalahi idza farada rawi bi syai'in nudhira fihi fa in kana man farada bihi mukhalifan lima rawahu man huwa aula minhu bil hifdhi lidzalika wa abbatu kana man farada bihi syadzan mardudan. Baik. At-ta'riful akhir wa hadha at-ta'riful akhir, ya, wa hadha at-ta'riful akhir huwa ar-rajih fi ta'rif asy-syadz. Ta'rif yang terakhir inilah yang rajih, yang terkuat dalam, ya, mendefinisikan asy-syadz. Hadha at-ta'riful akhir, isyarat ini kembali ke ta'rifnya siapa? Ta'rifnya Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Paham dong? Kan ada tiga ta'rif ditampilkan, ya. Ta'rif yang pertama, ta'rif al-Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Adab Asy-Syafi'i Manaqibi dan juga oleh Al-Hakim dalam Al-Ma'rifah. Naam. Seterusnya. Ta'rif yang kedua, ta'rif yang datangkan oleh Al-Hafidz Al-Khalili dalam Al-Irsyad. Naam. Ta'rif yang ketiga, ta'rif yang datangkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Mughirah. Nah, ta'rif yang pertama dari Syafi'i hanya menyebutkan mukhalafah. Jadi tidak masuk di dalamnya, ha? At-tafarruq. Paham kan? Ya. Ta'rif yang pertama, ta'rif Syafi'i yang diikuti oleh Al-Hakim, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengembangkannya. Nah, dan ini, ya, ya, Al-Baiquni mengikuti ta'rifnya Syafi'i. Ini hanya menyebutkan apa? Mukhalafah. Jadi kurang. Ta'rif yang kedua, ta'rif Al-Hafidz Al-Khalili Al-Irsyad, hanya menyebutkan apa? Tafarrudu as-syeikh. Ini juga kurang, enggak lengkap. Ta'rif al-akhir yang ketiga, ta'rif Al-Hafidz Adz-Dzahabi Al-Muqidhah, mencakup dua-duanya, menyebutkan mukhalafah dan juga menyebutkan tafarrudu as-syeikhi. Berarti ta'rif inilah yang rajih, artinya mencakup dua-duanya. Faham tum? Ini maksud Al-Syeikh Al-Bukhari. Wa hadha at-ta'rif al-akhir, yani ta'rif yang ketiga Al-Hafidz Adz-Dzahabi, huwa ar-rajih fi ta'rif asy-syadz, karena ini yang paling lengkap. Karena syadz memang meliputi dua-duanya. Nah, yaitu adanya mukhalafah dan tafarrud, karena ini memang dari awal beliau sebutkan. Nah, Syekh Al-Bukhari dari awal di halaman 170 itu, ya. Wa huna waddahu ba'd al-umur, al-amr al-awwal, beliau menyinggung pada perkara pertama syadz dan munkar. Di sini memang beliau sudah menyebutkan, ya, yaitu mutlak tafarrud dan mukhalafah. Jadi memang meliputi dua. Nah, ini yang terkuat. Nah, kemudian beliau perkuat lagi, yu'ayyidu rujhana hadzal qawli, menguatkan, ya, yang menguatkan kuatnya pendapat ini, ya, yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Shalah, apa kata Ibnu Shalah? Idzan farada ar-rawi bi syai'in nudhira fihi. Apabila seorang rawi bersendiri dengan suatu riwayat, nudhira fihi, ya, dibahas diteliti. Tidak bisa langsung diterima. Tayyib, fa in kana man farada bihi, apabila ra'a hadis yang dia bersendiri dengannya itu mukhalifan, menyelisihi lima rawahu, hadis lain yang diriwayatkan oleh man huwa aula minhu, oleh rawi lain yang lebih pantas diterima daripada dia karena lebih kuat ya tingkat kesikohannya dalam hal bil hifzi, liman huwa aula minhu bil hifzi, menyelisihi riwayat lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih ya daripada dia dalam hal hifz hafalan. Naam lidhalik wa adbatu, dan dia lebih menguasai riwayat. Kana man farada bihi, kana man farada bihi syadzan mardudan, adalah man farada bihi hadis yang dia riwayatkan secara bersendiri itu syadzan, statusnya atau derajatnya syadz, mardudan, ganjil ya, salah, keliru, mardudan, tertolak. Naam. Baik. Kemudian wa in lam takun fihi mukhalafatun lima rawahu ghairuhu wa innama huwa amrun rawahu wa lam yarwihi ghairuhu fa yundaru fi hadha rawil munfaridi fa in kana adlan hafizan mawthuqan bi itqanihi wa dhabtihi qubila man farada bi wa lam yaqdah al infirad fihi wasit wa in وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح ثم بعد. طيب lihat alinea pertama tadi dari keterangan Al-Hafidz Ibnu Shalah, infirad rawi tersebut ya terjadi apa? Mukhalafah ya. Ya. Fahimtum ada? Untuk makna fa in kana man farada bihi mukhalifan lima rawahu man huwa aula minhu bil hifdz lidzalika wa adbathu. Ini berarti ya, bagian pertama dari dua makna syad, yaitu adanya apa? Mukhalafah. Ya. Ini adanya mukhalafah. Kemudian bagian lainnya dari kan dari dua makna saja yang kita lewati. Bagian lainnya tidak ada mukhalafah, hanya ada apa? Tafarrud. Itu keterangan berikutnya. Ibnu Salam mengatakan wa illam takun fihi mukhalafatun lima rawahu ghairuh, jika tidak ada pada riwayat hadis itu mukhalafah, penyelisihan terhadap hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lain, wa innama huwa amrun rawahu wa lam yarwihi ghairuh, hanyalah sesungguhnya itu adalah suatu perkara, yakni hadis yang dia riwayatkan wa lam yarwihi ghairuh, dan rawi lainnya tidak meriwayatkannya. Berarti apa ini? Tafarrud. Antum makna tafarrud ya, tidak ada mukhalafah, hanya semata tafarrud, hanya semata bersendiri dia, tidak ada selainnya menyelisihinya. Tamam. Fayundaru fi hadzal rawil munfaridi, maka diperiksa, diteliti ya, rawi yang bersendiri ini bagaimana kredibilitasnya. Fa in kana adlan hafizan mawthuqan bi itqanihi wa dhabtihi, apabila rawi itu dari segi kredibilitas tingkatannya adalah rawi yang adil, lihat ada apa di sini, gelar apa? Hafidhon, artinya dia tingkatannya hafid ya, mauthuqan, dipercaya, bi'itqani wa dhabtih, kesempurnaan ya riwayatnya dan penguasaan riwayatnya, dhabtih, qubila man farada bihi, diterima ya hadis yang dia riwayatkan secara bersendiri. Walam yaqdahil infiradu fi, dan bersendirinya dia dengan periwayatan hadis itu lam yaqdah, tidak mencacati riwayatnya, tidak melemahkan riwayatnya. Kenapa? Karena dia terpercaya itqan dan dhabtnya. Tingkatannya di atas apa ini? Di atas apa? Di atas syekh. Tingkatannya hafidh imam. Meskipun dia sendiri yang meriwayatkan, tidak ada manusia lain yang meriwayatkan, hanya dia, tapi dia tingkatannya imam, hafidh, mauthuq bi'tqan wa dhabt. Maka sahih. Tamam? Wa in lam yakun mimman yuthaqu bihifdhihi wa itqani, jika dia bukan termasuk dari kalangan rawi yang dipercaya hafalannya dan keitqanannya, kesempurnaan riwayatnya, hafalannya. Tayyib. Lidzalik, dalam hadis itu, alladzi farada bihi, yang dia bersendiri dengannya, yakni tingkatannya hanya seorang syekh, hanya syekh. Kana firaduhu khariman lahu, adalah bersendirinya dia meriwayatkan hadis itu khariman lahu, mencacati riwayatnya, hadis yang diriwayatkannya, ya, melemahkan hadis yang diriwayatkannya, muzahzihan lahu, menggoncangkan hadis yang diriwayatkannya, an hayyidhis sahih, menggoncangkan, ini menyingkirkan. Nah, muzahzihan di sini mah menyingkirkan hadisnya, an hayyidhis sahih, dari derajat hadis yang sahih, menyingkirkan, ya, hadisnya dari derajat hadis yang sahih, karena dia hanya seorang syekh, ketika bersendiri, ya, dia tidak bisa dipercaya, bukan imam hafiz. Wadah? Hah? Kemudian setelahnya masih bisa disimak. Nah, summa huwa ba'da dhalika dairun baina maratiba mutafawitatin bihasabil khalifi, fa in kana al-munfaridu bihi ghayra ba'idin an darajati dhabitil maqbuli tafarruduhu istahsanna hadithuhu dhalik wa lam istahsanna hadithuhu dhalik wa lam nahuttahu ila qabilil hadithid dha'if, wa in kana ba'idan min dhalika radadna man farada bih wa kana min qabilish shadzil munkar. Baik. Ah. Kita ini kita ralat kembali yang tadi, ya. Artinya di sini ketika Ibnu Salah mengatakan wa in lam yakun mimman yuthaqu bihifdhi wa itqanihi lidzalika alladzi farada bihi, ya, ini ternyata maunya Ibnu Shalah di sini berdasarkan kalimat setelahnya belum memastikan syad, karena beliau mengatakan thumma huwa ba'da dhalika, kemudian dia setelah itu dairun. Nah, kecuali kalau ini maksudnya menjelaskan yang pertama dan kedua tadi. Nah, tapi tampaknya bukan. Jadi thumma ini masih kelanjutan khariman lahu muzahzihan lahu an hayyiz sahih. Nah, jadi Mus'ala sudah mengatakan di sini, ya, tidak dipercaya hafalannya dan keitqanannya, infiradnya itu khariman lahu, merusak dia, menyingkirkannya dari derajat yang sahih. Tapi kemudian beliau mengatakan thumma huwa, masih kelanjutannya, kemudian hadis itu ba'da dhalika, setelah itu da'irun baina maratiba mutafawitatin, berputar, ya, antara, ya, beberapa tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda, yang bertingkat-tingkat bihasabil halifi, tergantung keadaannya atau sesuai, na'am, bihasabil halifi sesuai keadaannya, atau bihasbil halifi tergantung keadaannya. Nah, bisa bihasabil hali yakni sesuai keadaannya, atau bihasbil halifi yakni tergantung keadaannya. Fa in kana al ma'ni, ini rinciannya terbagi dua lagi. Fa in kana al munfaridu bihi ghairu ba'idin 'an darajati ad-dhabitil maqbuli tafarruduh, apabila yang bersendiri itu tidak jauh dari derajat ad-dhabit al-maqbul, yang menguasai riwayat yang diterima tafarrudnya, yakni berarti tidak jauh dari derajat imam hafiz. Istahsanna hadithahu dhalik, kami menganggap bagus hadithnya itu. Walam nahuttahu, dan kami tidak menjatuhkan derajatnya. Ila qabilil hadithu dhaif, ke derajat hadith yang dhaif. Berarti dianggap apa? Hadith hasan begitu. Wa in kana ba'idan min dhalik radadna man farada bih, apabila jauh dari itu, ya, dari segi penguasaan riwayatnya, dhobotnya jauh, ya, dari itu, nah, tidak bisa dianggap hasan hadisnya. Nah, radadna man farada bih, kami menolak hadith yang dia bersendiri dengan nyawa. Kana min qabili syadil munkar, maka dan adalah hadithnya, ya, masuk dalam kategori yang syad dan munkar. Nah, syad al munkar, yang istilah syad munkar dianggap sama. Nah, baik, fakharaja min dhalika, fakharaja min dhalika anna syadz al marduda ismani, أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف، والله أعلم. نعم، keluar dari itu kesimpulan bahwa asyad al-mardud yang tertolak ada dua macam. أحدهما salah satunya الحديث الفرد المخالف، حديث الفرد yang al-gharib, yang hadis yang sanadnya hanya satu, dan al-mukhalif, menyelisihi riwayat lain. Nah, atau al-hadithul fard, maksudnya hadis yang rawinya bersendiri dalam periwayatan hadisnya itu, dan dia menyelisihi rawi yang lain. Ada mukhalaf, ya. Itu maksudnya. Al-hadith al-mukhalif, intinya antum tahu hadith al-fard al-mukhalif, kan Ibnu Salam mengatakan idzan farada ar-rawi, kemudian mengalami terjadi mukhalifan, in kana man farada bi mukhalifan, ini yang dimaksud al-hadith al-fard al-mukhalif, dia bersendiri dan dia menyelisihi, itu maksudnya. Nah, ini ada mukhalafah intinya. Yang kedua, al-fardul ladhi laysa rawi min as-siqati, al-hadith al-fard, yaitu rawi itu meriwayatkan satu hadis yang dia bersendiri. Naam. Dan rawinya tidak masuk dalam kategori rawi yang thiqah. Laisa rawihi min ath-thiqah wa ad-dhabt. Rawinya dari segi kesikohan dan dhabt pengusahaan riwayat, naam, tidak bermaksud dalam kategori maya ka ujabiran lima yujibuhu at-tafarrud wa syadud min an-nakar wa dhah. Nah, tingkat ketikohan dan tobatnya tidak, ya, mencapai tingkatan yang ya ka ujabiran memungkinkan, ya, untuk menutupi, ya, kebersendiriannya dia dari hal yang mengharuskan tafarrudnya dia, bersendirinya dia, dan ganjilnya dia karena tidak ada yang lain meriwayatkan, ya, menyelamatkan hadisnya dari nakara dan dha'f, dari keganjilan, kekeliruan riwayat maksudnya, dan kelemahan, wallahu a'lam. Nah, ini kesimpulan akhir dari Ibnu Shalah yang dinukil oleh Syekh Abdul Bukhari. Setelah dia paparkan, kemudian dia simpulkan. Artinya apa kita dapat di sini sedikit, terkadang apa ya, kayak ada yang beda sedikit itu ya, pengumpahan ibarahnya ya. Nah, itu lihat kayak sedikit berbeda ibarahnya Ibnu Shalah dengan penjelasan Al-Khalili dan yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bukhari. Nah, ya, ini ada tambahan dari Ibnu Shalah yang terfaham dari sini bahwa jika dia tidak jauh dari tingkatan imam hafiz, bisa saja dianggap hasan gitu haditsnya. Nah, apabila memang jauh dari tingkatan itu, maka difonis syadz mungkar. Al-muhim, kita sudah faham maksud daripada ini. Nah, nanti akan ada penjelasan lebih lengkap Al-Amru Tsalits ya. Nah, kita nanti lanjut pada pertemuan berikutnya. Al-Amru Tsalits ini akan merinci lagi. Akan dirinci satu persatu. Naam, ini dianggap syadz menurut Al-Dhahabi dan Ibnu Hajar dan seterusnya. Nah, nanti penjelasan lagi tentang tingkatan syekh ya. Nanti semoga semakin jelas dengan itu. Nah, ini satu kali pertemuan lagi. Jadi ya, untuk sekarang kita cukupkan dengan ini. Ya, al-muhim difahami ya sampai sekarang ya pelajaran ini ya. Ini penting sekali ini masalah syadz ini. Semoga difahami ya. Nah, dipegang sekarang apa? Terus diingat bahwa kesimpulannya bahwa yang terbaik dalam mendefinisikan syadz adalah definisinya siapa? Al-Imam Adz-Dzahabi. Karena dia mencakup dua bagian dari asyadz. Nah, tafarrud meskipun tidak ada mukhalafah. Dan tafarrud rawi itu tafarrud yang tidak memungkinkan diterima riwayatnya. Nah, baik dianggap mungkin kan dianggap sahih maupun dianggap hasan. Tidak sampai pada tingkatan Imam Hafidh ya, yang mendekati itu. Ya, paham dong? Dan yang kedua bukan semata tafarrud, tetapi bahkan dia melakukan apa? Mukhalafa liman huwa aula minhu. Intinya itu. Nah, tafarrud rawi yang tafarrudnya rawi itu tidak memungkinkan untuk diterima riwayatnya. Karena dia bukan Imam Hafidh atau yang mendekati tingkatan itu. Sehingga tidak bisa dianggap sahih atau hasan. Adapun jika rawi itu memang sendiri, tafarrud dia. Tapi dia Imam Hafidh tetap mendekati itu, maka sahih. Imam Hafidh sahih, tetap sahih haditsnya. Atau mendekati itu, kata Ibnu Shalah, mendekati itu tetap bisa kita anggap hasan. Jika jauh ya dari itu keadaannya, tidak mungkin kan diterima riwayatnya jika dia bersendiri, maka syadz. Di sini tidak ada mukhalafah ya. Artinya dia sendiri memang meriwayatkannya. Tidak ada yang lain yang meriwayatkan, dia sendiri. Tidak menyelisih siapa-siapa. Hanya saja mana? Naam, mana rawi-rawi yang lain kok hanya dia yang meriwayatkan? Gitu. Itu masalahnya, tafarrudin. Mana rawi-rawi lain kenapa hanya dia yang punya hadis itu? Kalau dia Imam Hafidz enggak masalah, dia Imam Hafidz. Ya kan? Atau mendekati dia keadaannya ya, bisa dihasankan. Tapi jika dia bersendirinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah. Ya. Jauh keadaannya dari Imam Hafidz yang mutqin dhabit. Nah. Maka ini dianggap syad atau mungkar. Karena orang semisal dia tidak bisa diterima kalau dia bersendirian. Nah. Yang kedua apa? Yang kedua jelas karena ada mukhalafah. Dia meriwayatkan hadis dan dia menyelisihi rawi lain yang lebih kuat daripada dia. Tingkat kefikohannya atau lebih banyak jumlahnya. Nah, itu mukhalafah. Intinya dua, berputar di dua ini. Imma tafarrud, imma mukhalafah. Nah, nanti akan ada lebih rinci lagi pada al-amru tsalits. Artinya memaparkan lebih merinci lagi, ya. Lebih meluas lagi. Yang penting dipegang dulu, difahami. Faham semua ini ya? Masalah ini ya? Barakallahu fikum. Nah, aktifis, Allah bihamdulillah. Assalamualaikum.